yang ditinggal lunu hasratnya mati nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi oma kendengnya mas mata asaponane apa tenteng mata lakonane walang abang amin tak neng karo awalang biru awalang e putih abujang mana ya mas orang nuyuru sing wis duwe putu arata tampah amatur mrene amencok wes